beliau bilang amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwab rahmatik wa ansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dal ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumin fid darain amin. Wa qala man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahu al-ghina kasiruhu. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fa huwa min al-indifa'i bi kasirihi ab'ad. Dikatakan juga oleh Al-Hafidz Haddad, barang siapa yang tidak menghilangkan kefakirannya tatkala dia punya harta yang sedikit, maka tidak akan mendapatkan kekayaan atau tidak akan menjadikannya orang kaya walaupun dia punya harta yang banyak. Kadzalika begitu pula man lam yantafi' bi ghalil ilm, barang siapa yang tidak mengambil kemanfaatan dengan sedikitnya ilmu, maka apalagi dia mengambil kemanfaatan dengan banyaknya ilmu. Jadi sini maksudnya adalah harta itu sedikit atau banyak, yang penting barokahnya. Harta itu sedikit atau banyak tergantung kepada pemiliknya. Kalau dia mensyukurinya, maka harta yang sedikit itu akan mencukupinya. Tapi kalau dia tidak mensyukurinya, harta yang banyak pun tidak akan cukup baginya. Begitu pula, harta itu sedikit atau banyak tergantung kepada penggunanya, kepada pemiliknya. Kalau dia tidak bisa menggunakannya atau tidak bisa hemat alias boros, maka dia tetap dengan kefakirannya. Walaupun hartanya sudah banyak pun, dia tidak akan menjadi orang kaya dengan tipe kehidupan semacam itu. Nah, jadi di sini ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada kata mutiara tersebut. Yang pertama adalah harta itu sedikit atau banyak itu tergantung kepada keberkahannya. Yang membahagiakan itu bukan banyaknya harta. Yang menyengsarakan itu bukan sedikitnya harta, tidak. Tapi yang membahagiakan itu adalah berkahnya suatu harta. Dan yang membuat sengsara hidup itu adalah kalau harta yang kita miliki itu tidak ada keberkahan atau banyak keapesannya. Nah, berarti harta itu tidak barokah. Kalau harta itu tidak barokah, maka yang terjadi adalah harta tersebut itu akan membawa, menggiring kepada pemiliknya itu selalu ke dalam kesengsaraan demi kesengsaraan. Terlepas dari suatu kesengsaraan, masuk ke dalam jaringan sengsaraan yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi yang penting itu adalah harta itu barokah. Bukan yang penting itu adalah harta itu banyak. Harta barokah, walaupun sedikit, maka pemiliknya pasti senang bahagia hidupnya. Harta tidak barokah, walaupun banyak, pasti kehidupannya itu akan sempit, pasti kehidupannya itu akan susah, sengsara. Nah, oleh karena itu, di sini yang menentukan itu adalah keberkahan. Masalahnya, keberkahan itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan cara ketaatan. Tidak ada jalan lain. Kita mau berkah, jalurnya harus lewat taat. Kalau jalurnya bukan lewat ketaatan, tidak mungkin bisa kita dapatkan. Misalnya, kita pengen menjadi seorang sukih dengan cara melakukan ritual-ritual pesugihan yang disyirikkan atau diharamkan. Mencirikan Allah atau diharamkan, gak bakalan jadi orang kaya. Gak bakalan. Dia itu akan menjadi orang kaya yang barokah hidupnya, gak. Kalaupun dia itu diberikan kekayaan, ketahuilah bahwasanya kekayaan yang diberikan itu hanyalah berupa istidraj. Istidraj itu adalah sengaja Allah berikan supaya dia itu tambah terjerumus lagi ke dalam dosa demi dosa, sehingga tambah terjerumus lagi ke dalam sengsaraan demi kesengsaraan. Itu maksudnya istidraj. Dan dia tidak merasa bahwasanya itu maksudnya dan tujuannya Allah Ta'ala dengan memberikan harta yang banyak itu. Nah, jadi kalau kita mau dapatkan harta yang barokah, ya kita harus taat. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus menjadi orang yang benar. Kenapa? Yang memberikan keberkahan itu adalah Allah. Dan tidak mungkin kita itu mendapatkan keberkahan sementara Allah murka kepada kita. Nah, jadi yang mendapatkan keberkahan itu adalah orang yang salat lima waktu. Seorang yang muslim, yang bersyahadat. Seorang yang sudah melaksanakan zakatnya, puasanya, hajinya, dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah manusia yang barokah. Oleh karenanya, coba lihat. Kita perhatikan dalam Al-Quran, selalu tidak disebutkan Nabi, kecuali di situ ada sebutkan keberkahan. Bahkan tempat-tempat yang baik, kecuali sebutkan di situ ada keberkahan. Seperti dalam surat Isra disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu gitu. Nah, jadi keberkahan itu adalah segala-galanya. Inti daripada kehidupan yang menyenangkan itu keberkahan. Kita punya ilmu, berkah, kita pasti manfaat. Kita punya harta, barokah, kita pasti bahagia dengan harta kita. Kita punya istri dan anak yang barokah, pasti kita akan bahagia dengan mereka. Tapi kalau seumpama harta yang kita punya tidak ada keberkahannya, harta itu akan larinya membawa penyakit, akan dilenyap dengan kebakaran, dicuri orang, selalu keluarga kita atau kita sendiri sakit, sehingga apa keluar terus uang itu. Nah, itu namanya harta itu tidak barokah. Kalau harta barokah selalu digunakan untuk kebaikan. Hartanya digunakan untuk membantu masjid, membantu pondok. Kalau dia itu punya keuntungan dibawa keluarganya untuk melakukan selamatan, mengundang para habaib, para ulama. Nah, itu adalah harta yang barokah. Nah, di sini ini banyak yang salah persepsi. Disangkanya harta yang barokah itu harta yang banyak. Selain mobil yang dia gunakan, masih ada lagi mobil-mobil yang lainnya. Selain rumah yang ditempati, masih ada lagi rumah-rumah yang lainnya. Selain tanah yang dimiliki, masih ada lagi tanah-tanah yang lainnya. Berarti barokah enggak? Belum tentu. Belum tentu banyak harta itu menunjukkan akan keberkahan enggak? Keberkahan itu adalah, supaya kita tahu, berkah itu adalah ziyadatun fil khair. Pertambahan kebaikan dalam sesuatu. Itu namanya barokah. Enggak ada habis-habisnya gitu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyidul Maulid, habba idza barakal maula tulaqi hubub. Satu butir, kalau Allah berkati di dalam satu butiran itu, maka akan kamu dapatkan bukan hanya satu butir, tapi ribuan butir. Nah, itu barokah namanya. Nabi SAW mendoakan dengan keberkahan kepada beberapa sahabat. Dan banyak para sahabat Nabi yang mendoakan keberkahan karena Nabi. Dan keberkahan itu bukan hanya didapatkan dari Nabi, tapi semuanya. Asalkan sumbernya satu, atau sesuai, atau sama, beriringan dengan sifatnya Nabi, gitu. Nah, jadi, siapa yang mengandung barokah? Yang mengandung barokah itu adalah Nabi Muhammad. Dan pengikut Nabi Muhammad yang seperti Nabi Muhammad. Nah, gitu. Nabi Muhammad, seorang yang paling jauh dari kemaksiatan, bahkan dijaga dari segala macam kemaksiatan. Siapapun di antara kita yang paling jauh dari maksiat, dia barokah. Nabi Muhammad adalah yang paling baik ibadahnya. Siapapun di antara kita yang paling baik ibadahnya, maka dia seorang yang mengandung barokah. Apapun yang dipegangnya, apapun yang dimilikinya, apapun yang ditempatinya, jadi barokah. Nah, barokah itu seperti itu. Makanya orang dahulu itu, kalau mereka itu minta doa untuk anaknya, istrinya, rumahnya, hartanya, atau yang lainnya, selalu mereka minta keberkahan. Beda gak sama orang sekarang? Kan sekarang kan beda sama orang dulu. Kalau orang dulu itu kalau ada habaib datang, para aulia datang, para ulama datang, itu orang tua itu mengajak anak-anaknya supaya didoakan. Selalu diminta itu adalah, "Beb, doakan beb biar barokah hidupnya, barokah umurnya, barokah hartanya, gitu. Barokah amalnya." Kalau sekarang enggak, "Beb, doakan biar anak saya cepat dapat jodoh. Beb, doakan supaya toko saya laris. Beb, doakan supaya rumah saya atau tanah saya cepat laku, dijual." Jadi semuanya berkaitan dengan dunia. Inilah orang sekarang. Karena apa? Pikirannya cuma dunia, dunia, dunia. Kesian, disangkanya dunia itu akan menyenangkan dia. Akan dibawanya sampai di akhirat. Padahal dunia ini cuma kita lewati saja. Nabi SAW mengatakan, "Laha yajma' man la agla lahu." Ketika Nabi SAW melihat sebuah bangkai yang dilewatinya, Nabi memerintah kepada sahabat untuk mengambilnya. Mereka enggak mau. Buat apa kita ambil ya Rasulullah? Bangkai. Kamu lihat bangkainya kucing, kambing, bangkainya kambing, mau diambil? Enggak bisa diapa-apain. Mau dibuat apa? Fem, baunya busuk. Mau digunakan untuk apa? Tidak bisa. Iya kan? Nah, maka ibarat seperti itulah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang dunia ini. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, "Laha yajma' man la agla lahu." Yang mengumpulkannya itu adalah orang yang enggak punya akal. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW enggak punya akal? Padahal manusia yang kaya itu justru orang yang berakal, ya kan? Yang pintar-pintar mengumpulkan kekayaan itu orang yang kaya itu. Nah, tapi oleh Nabi SAW dikatakan orang yang tidak berakal. Kenapa? Persepsi Nabi dengan persepsi orang sekarang beda. Persepsi Nabi dengan persepsi orang yang cinta kepada dunia itu beda. Persepsi Nabi itu selalu identik dengan akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu, maksudnya orang yang berakal itu loh, adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Waktunya itu dihitung, amalnya dihitung, perilakunya setiap hari dihitung, lebih baik apa enggak dari hari kemarin. Ketakwaannya lebih bagus apa tidak dari ketakwaan hari kemarin. Terus dihitung-hitung. Itu adalah orang cerdas. Orang cerdik. Yang kedua, dia tidak melakukan suatu tindakan apapun, mengucapkan suatu ucapan apapun, kecuali identik dengan akhiratnya. Berguna untuk akhiratnya dia. Berguna untuk akhiratnya dia laksanakan. Dia ucapkan. Enggak berguna, dia tidak mau. Itu orang yang cerdik. Nah, kalau semua dia itu tahu, dunia itu enggak bakal kemana-mana. Buat apa kita kumpulkan sebaik-baiknya? Apa kalau kita itu meninggal, dunia itu ikut? Sekaya-kayanya seorang manusia ketika meninggal dunia, apa yang dibawanya? Kain kafan, kapasnya, minyaknya, apalagi? Apalagi? Nggak ada, itu aja. Dunianya maksudnya yang dibawa. Ada seumpama misalnya ayah kamu. Ayah kamu orang kaya. Kasihan dia capek dari pagi, dia kerja sampai malam. Udah, nanti kalau meninggal, kita sisihkan sebagian dolarnya. Ambillah 10 ribu dolar gitu. Taruh di kain, kita jahit, bikin bantalnya dia di dalam kubur. Mau enggak? Jahat benar pada orang tuanya. Enggak boleh. Mau apa enggak? Apanya yang cari? Kesian dia kan. Biar bantalnya bantal dolar gitu. Ada yang mau? Nah, kenapa enggak ada yang mau? Kenapa enggak ada yang mau? Ah, itu dunia. Itu dunia. Jadi kalau seumpama kita mau tahu dunia itu berharga atau tidak, tanyakan kepada orang yang mau mati. Jangan tanyakan orang yang hidup, hatinya mati apalagi. Tanyakan kepada orang yang mau mati. Ketika orang mau mati sekarat itu, kamu tawarkan ini ada pekerjaan yang bagus. Satu jamnya itu bisa menghasilkan $1,000. Mau enggak kamu? Jawabnya apa? Orang sekarat tanyakan dunia, gaya gimana? Kamu boleh sekarang memilih antara rumahnya Pak Fulan itu yang bagus itu, yang mentereng itu, atau rumahnya yang Fulan. Kira-kira mau milih yang mana dia? Nafsu enggak? Kamu mau minta makan apa? Sayang, bilang gitu. Sudah mau mati ini sekarat, sudah gitu, sudah. Mau minta makan apa? Rawon kah? Pecel kah? Pilih apa dia? Enggak, aku sekarang ini lagi nafsu pada nasi goreng, bahenol misalnya. Gitu dah? Ada pikiran kayak gitu? Ada, itu dunia. Itu dunia. Jadi berapa banyak sekarang itu dunia itu tidak barokah. Kenapa saya katakan tidak barokah? Karena tidak berguna untuk akhiratnya. Kesian begitu dia meninggal, begitu banyak harta yang tinggalkannya. Sampai baru-baru ini ada di dekat kita ini. Seorang meninggal dunia dalam keadaan asetnya yang ditinggalkan itu bernilai 56 miliar. Ahli warisnya cuma 4. Satu istri, anak 3. Dibagikan. Setelah dibagikan, 3 bulan berikutnya, datang seorang notaris. Ini yang cerita notaris itu sendiri kepada kita. Bawa surat utang yang baru jatuh tempo. Surat utang, masih ada sisa surat utang yang belum dibayar oleh si mayit. Berapa surat utangnya? 100 juta rupiah dibanding asetnya 56 miliar. Dibawa ke istrinya, bawa ke anaknya pertama, kedua, ketiga. Jawabannya sama. Nampak loh, yang berutang kan ayah saya, sana minta ke kuburan sana. Coba lihat. Itu. Jadi bukannya dia berterima kasih kepada ayahnya, yang dengan susah payah dia mengumpulkan harta yang begitu banyak itu. Tapi justru dia itu mencelakai ayahnya. Harta yang menjadi kewajiban si mayit pun tidak mau dibayarkan. Rela keluarganya itu untuk sengsara mayitnya, asalkan uangnya itu tidak kurang sedikit pun. Barokah enggak? Barokah. Kasihan dia. Kata Nabi SAW, man mata bila wasiatin mata ghoriban. Barang siapa yang mati tanpa wasiat, maka dia mati dalam keadaan asing. Tahu, seperti orang asing. Enggak ada kenalan. Sana minder, sana minder, sana minder. Enggak ada amal dia. Nah itu. Tapi banyak yang salah persepsi atau salah pemahaman dalam memaknai hadis ini. Misalkannya, kalau meninggal tanpa wasiat. Banyak kan yang meninggal wasiat. Tapi wasiat yang dimasukkan itu beda dengan yang dituju oleh Nabi. Maksudnya Nabi itu, barang siapa yang meninggal tanpa wasiat dengan sebagian hartanya. Bukan wasiat segala wasiat. Kalau segala wasiat sih, semuanya yang mau meninggal biasanya wasiat. Suaminya berpesan, awas ya nanti kalau aku meninggal, kamu jangan kawin lagi. Istrinya juga begitu, jangan kawin lagi mas ya, gitu. Nanti kalau kamu meninggal, kalau aku meninggal, anak-anakku rukun ya. Ya bukan ya wasiat itu. Wasiat yang dimasukkan itu adalah wasiat dengan sebagian hartanya, sodakoh, jariah, gitu loh. Nah, kalau semua dia itu meninggal dunia tanpa berwasiat dengan sebagian hartanya, itulah yang dimasukkan oleh Nabi SAW, adalah orang yang meninggal dalam keadaan minder nantinya, asing. Dia enggak mempunyai apa-apa. Apa yang mau diandalkan? Enggak ada kecuali apa yang diamalkan dia. Idza mata ibnu Adam in qata amin amalihi illa salasa. Bayangkan dari sekarang kalau kita meninggal, terputus semua amal kita. Enggak mungkin lagi kita akan mendapatkan pahalanya salat, pahalanya zakat, pahalanya puasa, pahalanya akhlak yang baik. Tidak mungkin lagi, putus sudah. Dengan kita mati putus sudah. Yang ada cuma tinggal penyesalan, kita cuma gigit jari. Yang bikin kita lupa siapa? Musuh kita itu setan itu. Yang sudah bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan kita ini sebagai rekannya, temannya, mitranya di neraka nanti. Ada yang mau? Lawan, lawan. Kasih tahu orang tua, terus lawan. Kita itu harus menjadi relasi yang terbaik untuk keluarga kita, paling tidak. Berapa banyak mereka yang sekarang mempunyai harta yang begitu melimpah banyak, tapi justru mereka itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum tuhibbuna ma la wurathikum aktsar min malikum. Kalian itu lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Maka sahabat Nabi komplain, ya Rasulullah, mana di antara kita yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Tentunya kami lebih cinta pada harta kami sendiri. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma anfaqtum fahuwa malukum wa ma akhlaftum fahuwa malu warasikum. Alaysa ma akhlaftum aktsaru mimma anfaqtum? Yang kalian infakkan itu adalah harta kalian. Yang kalian tinggalkan, yang kalian sisakan itu adalah harta ahli waris kalian. Bukankah yang kalian tinggalkan lebih banyak daripada kalian infakkan? Disitulah baru sahabat sadar. Nah, disinilah harusnya mereka sadar. Jadi harta yang mereka punya itu kesian. Itu menjadi wabal. Menjadi bala. Kalau enggak berguna. Pesantren di mana-mana dibangun. Di sini dibangun. Seperti pondok dakwah ini. Murid yang waiting list aja yang mau masuk sini. Syawal itu sudah 500 orang pondok putri. Pondok putra itu sudah hampir 700 lebih. Jadi jumlahnya berarti keseluruhan 1270 sekian. Tempatnya enggak ada. Kesempatan. Mana yang punya harta itu? Belikan tanah, belikan bangunan. Nah, ini investasi yang sangat menguntungkan. Banyak yang mau belajar, tapi nah, kita siap saja untuk menampung. Tapi saya mau bangun. Kita susah. Makanya pondok darul dakwah ini dari mulai awal sampai sekarang. Dari zamannya Buya sampai sekarang. Enggak pernah kita itu menancapkan sebuah baliho ataupun memasang iklan menerima siswa-siswi baru, enggak pernah kita. Karena memang kita kewalahan. Memang kita kewalahan. Bahkan kita buka pendaftaran itu hanya 10 hari nanti. Tanggal 10 Syawal sampai tanggal 20 Syawal, habis itu tutup, enggak ada lagi. Nah, jadi ini kesempatan, bantu. Yang punya harta, bantu dengan hartanya. Yang gunakan kesempatan untuk kita berjuang. Karena kita akan mendidik mereka-mereka akan melawan setan. Kita akan mendidik mereka-mereka akan membantu Nabi, perjuangan Nabi SAW. Jadi kita harus mempunyai sifat semacam itu. Kalau kita tidak punya sifat semacam itu kepada saudara-saudara kita sesama Muslim, berarti kita bukan orang beriman. Nabi SAW bersabda, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yaitu Allah Ta'ala, tidak akan beriman salah satu dari kalian kecuali dia itu berharap untuk saudaranya, mencintai untuk saudaranya seperti diharapkan dan dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi harus kita lihat. Banyak mereka yang tertipu dengan tipuan setan, tipuan hawa nafsu. Nah, kita harus sadarkan mereka. Harus sadarkan. Dengan cara yang baik, akhlak yang baik, dengan hikmah yang diajarkan Nabi SAW, kita harus sadarkan mereka. Supaya mereka itu berada dan berpindah dalam golongan Nabi, bukan dalam golongan setan. Sekarang kebanyakan mereka berada dalam kerajaan setan, di bawah pengaruh setan. Bahkan dari keluarga Nabi sendiri saja, banyak di antara mereka semacam itu. Bangga dengan kekayaannya, bangga dengan titelnya, bangga dengan kehidupannya yang wah. Yang semacam itu dibanggakan. Nabi Muhammad jauh sebelumnya sudah mengatakan, dunia itu adalah seperti bangkai. Nah, tapi kalau dunia itu tidak sampai menggerogoti keimanannya, ketakwaannya, dan keislamannya, tidak jadi masalah. Tambah banyak, tambah berguna, tidak jadi masalah. Yang penting dunia itu berada di tangan, jangan di hati. Jadi datang perginya gampang, mudah. Datang perginya itu tidak dipikirkan. Nah, itu adalah seorang yang tidak berpengaruh dengan keduniaan. Nah, itu yang semacam itu, tidak apa-apa. Tapi kalau saya cinta pada dunia, Nabi SAW sudah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu hadis. Sadarlah itu hadis. Apa artinya? Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala macam kejahatan. Kenapa kita sombong? Dunia. Kenapa kita iri? Dunia. Kenapa kita dengki? Dunia. Kenapa kita durhaka kepada orang tua? Dunia. Kenapa kita berani kepada suami? Dunia. Semuanya dunia. Kenapa orang rebutan jadi pemimpin seperti sekarang? Dunia. Kalau nggak ada dunianya, nggak ada. Ada kira-kira yang mau rebutan jadi penjaganya rel kereta api? Enggak ada dunianya. Ada yang rebutan mau jadi ustaz. Enggak ada dunianya. Nah, jadi kalau ada dunianya ya rebutan, PNS wah dia rebutan sampai dia nyogok sana nyogok sini, sampai akhirnya jadi hartanya enggak barokah. Nah, jadi buat apa mau cari kehidupannya kayak gimana? Sebentar kita hidup di sini. 60 tahun, 70 tahun. Memang harta yang banyak melimpah begitu, tapi kalau tidak berguna buat apa? Enggak. Jadi perlu dipertanyakan, kamu muslim apa bukan? Mukmin atau tidak? Rasulullah SAW telah bersabda, "Man lam yahtam bi amrina falaysa minna." Mereka yang tidak memperhatikan, tidak ikut prihatin dengan apa yang terjadi kepada kita, itu bukan termasuk golongan kita. Mana perhatian mereka? Mana keprihatinan mereka? Lihat pesantren yang ada. Lihat bagaimana sekarang pesantren yang ada di Indonesia ini. Dianaktirikan. Dinomorduakan. Yang pasti dinomorsatukan itu adalah lembaga-lembaga pendidikan formal. Itu dinomorsatukan. Tapi pendidikan agama yang menjadi sebab berlangsungnya dan berlanjutnya NKRI Indonesia ini, itu karena pesantren. Itu dengan pengakuan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, yang mereka itu punya rencana pada tahun 1940-an dulu, sebelum kemerdekaan, Indonesia mau dipetak-petakan, mau dipecah belah sampai menjadi 200 negara kira-kira. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang lepas negara kita kecuali Timur-Timur. Tidak terlaksana. Tetap kita menjadi NKRI. Sebuah negara kesatuan. Akhirnya dilakukan penelitian. Apa sih sebabnya? Kenapa kita tidak bisa dipisah-pisah seperti negara-negara lainnya? Lihat di Yugoslavia, di Rusia. Berapa banyak itu sudah yang menjadi negara merdeka, negara yang terpisah. Tapi kenapa Indonesia nggak bisa? Dipecah belah itu nggak bisa. Padahal sudah difitnah sana, fitnah sini. Aceh dari dulu dengan GAM-nya. Irian Jaya dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang belum terlepas kecuali Timur-Timur saja gitu. Memang ternyata setelah melakukan penelitian yang menyebabkan itu semuanya itu adalah masih adanya pesantren-pesantren. Siapa yang berjuang dulu yang melawan Belanda? Pesantren. Tapi justru pemerintah melupakan mereka, melupakan nasib pesantren. Nah, sekarang kita lihat manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang bawa keberkahan sesuai dengan persepsi Nabi, yang bawa keberkahan, bawa keamanan, bawa kesejahteraan, yang bukan karena, kalau bukan karena mereka, maka pasti akan kacau, akan caos dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Haddad, falaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka berada di antara kita, maka akan dibenturkan yang namanya satu gunung dengan gunung yang lainnya. Dari saking murkanya Allah, karena banyaknya maksiat yang sudah dilaksanakan di mana-mana. Kenapa masih tetap, masih bumi ini tidak bergoncang? Karena masih ada mereka orang yang beriman itu. Mereka para aulia itu. Mereka para soleh itu. Memang jebolan mana orang soleh itu? Para aulia itu jebolan mana? Profesor? Doktor? Tapi kebanyakan di pesantren. Yang taat ibadah, yang sholat ngaji. Nah, mana pejabat pernah kelihatan pakai bawa Quran itu, bawa siwakan itu. Nah, yang ada rokok yang di mereka hisap. Nah, justru mereka ini. Ada pesantren itu. Para aulia, mereka yang takut kepada Allah Ta'ala. Satu contoh sedikit saja. Yang menyebabkan kita itu merana sekarang ini dengan tertimpa musibah di mana-mana. Itu tidak lain sebabnya itu karena terjadinya kemaksiatan demi kemaksiatan, terutamanya zina dan riba. Riba itu ada di mana? Di bank-bank konvensional. Orang itu minjam uang dengan bebasnya, seakan-akan tidak merasa bersalah. Padahal, kalau seorang itu sudah minjam uang di bank, berarti itu jelas-jelas riba. Dan riba itu jelas-jelas dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, "Ar-riba bid'un wa sab'una babah, wa adnahu mithil ayyatiya rajulu ummah." Riba itu banyak macamnya, tapi paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Setiap hari dia itu dihitung, ditulis seperti berzina dengan ibunya sendiri. Berapa banyak di antara saudara kita yang meminjamkan uang, nanti kembali dengan bunga, rentenir itu. Itu riba jelas. Nah, lalu kita lihat perzinahan. Perzinahan itu dilakukan sekarang banyak sekali, bahkan dikatakan melalui sebuah penelitian dilakukan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dipayungi lembaganya itu oleh negara, oleh pemerintah. Itu dikatakan bahwa 62,7% siswi SMP, SMA itu sudah tidak perawan lagi di Indonesia. Tanggung jawab siapa? Nah, pertanyaannya sekarang, yang biasa melakukan internet itu siapa? Yang biasa melakukan riba itu siapa? Anak pondok atau mereka? Yang kedua, pertanyaannya adalah, yang biasa melakukan free sex itu siapa? Yang melakukan pacaran-pacaran itu siapa? Memang ada anak pesantren, ada oknum-oknum itu. Tapi kebanyakan mereka. Yang biasa tawuran itu siapa? Hah? Ada anak pesantren yang tawuran? Yang biasa demo-demo itu siapa? Ada anak santri demo? Nah itu, mereka berakhlak yang baik. Ditempa dan dididik dengan akhlak yang baik. Bagaimana mereka akan bertawuran? Sampai lempar-lemparan batu, ngerusak kaca, ngerusak rumah, ngerusak mobil dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man kasara galba mu'minin faka'annama haddamal ka'bata sab'ina marratan." Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin walaupun dengan satu kalimat saja, maka seakan-akan menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Ini loh ajarannya Nabi Muhammad. Ini loh yang ada di dalam pesantren-pesantren, yang diajarkan di dalam pesantren semacam ini. Akhlaknya Nabi, gimana caranya tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil haknya orang lain, tidak menzalimi orang lain, apalagi jadi koruptor. Enggak ada. Ceritanya itu jadi koruptor itu adalah ajaran-ajaran yang digunakan di sekolah-sekolah liberal itu. Sekolah-sekolah formal itu. Bukan berarti Ustaz enggak setuju dengan keformalan. Silakan. Di sini juga ada formalnya. Ustaz sendiri adalah seorang rektor. Ustaz S2. Dan Ustaz masih melanjutkan kuliah di S3 Ustaz. Silakan. Mau ngambil pendidikan formal silakan, tapi jangan lupakan pendidikan agamanya ini gitu. Nah, jadi sebabnya keberkahan itu adalah mereka-mereka yang berada di pesantren itu. Tapi justru mereka yang di pesantren itu diabaikan, dilalaikan, dianaktirikan. Padahal negara itu maju atau tidak berkat mereka. Negara itu aman atau tidak berkat mereka. Kenapa? Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun." Yang artinya kalau seumpama penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa. Yang beriman bertakwa itu siapa? Oh, mereka yang belajar di formal. Enggak mungkin, enggak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Nah, karena apa? Seseorang itu tidak mungkin akan mencapai kepada tujuan kalau dia itu tidak tahu caranya. Bagaimana mereka akan menjadi orang beriman? Mereka tidak tahu caranya. Sholat lima waktu tidak paham. Ditanya rukunnya sholat lima waktu apa? Berapa sholat, rukunnya sholat lima waktu? Tidak tahu. Sah sholatnya? Tanya. Sebutkan dalam kitab kuning itu. Kalau ada orang yang ditanya rukunnya sholat berapa? Tidak tahu dia. Tidak bisa jawab. Tidak sah sholatnya. Kenapa nggak belajar? Nah itu loh, itu masalahnya. Hei mas, sehingga saya katakan nggak mungkin orang di luar sana menjadi orang beriman, bertakwa, apalagi jadi wali. Jadi nggak mungkin. Nah tapi kita tetap husnudzon, gitu loh. Walaupun berdasian, walaupun pejabat, kita husnudzon. Ini orang wali, gitu. Ini banyak manfaatnya. Walaupun dia pejabat, banyak manfaatnya, memberikan keamanan, memberikan kemudahan, memberikan sebuah solusi bagi masyarakat. Mungkin berkatnya itu Allah menjadi rahmat kepada dirinya. Kita harus sunudon, jangan sunudon. Kita harus mandang orang selalu dengan kebaikan, jangan mandang orang dengan selalu kenegatifan. Nah, tapi ini adalah sebuah imbauan, sebuah peringatan. Gak mungkin seseorang itu menjadi seseorang yang ahli takwa, ahli iman, ahli Islam, ahli akhlak yang baik kalau dia itu gak belajar gimana caranya. Sama seperti ada seorang pengen jadi presiden. Dia gak tahu gimana cara jadi presiden. Bisa sampai? Dia pengen jadi seorang petani. Dia gak pernah belajar gimana jadi petani. Bisa jadi petani? Ya gak bisa, semuanya bisa. Semuanya ada caranya. Kita ini sesuai dengan firman Allah, wama khulikna, kami ini tidak diciptakan kecuali dalam keadaan tidak tahu, la ilamuna, syai'an, kita tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali yang kita ketahui selanjutnya, yang dikasih tahu atau dengan kita ketahui dengan pengalaman yang kita alami. Nah, baru kita tahu. Nah, paham? Nah, jadi sumber keberkahan itu berangkatnya dari syariat dan mereka-mereka yang menjunjung tinggi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang barokah hidupnya. Nah, tapi kalau enggak barokah hidupnya, orang kaya yang sombongnya luar biasa, bahkan banyak di antara mereka orang kaya itu yang hidupnya itu jet set. Sampai-sampai mau salaman sama orang enggak punya itu enggak mau, takut ketularan katanya. Seperti zamannya orang Gures ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya Gures itu datang ke Rasulullah, aku mau hadir dalam majelis kamu, tapi pisahkan antara kami dan mereka. Kami tidak suka kumpul sama orang yang bau-bau badannya itu. Bajunya bau dan sebagainya. Karena kenapa bau? Karena pakaiannya murah. Pakaiannya murah jadi kan panas. Pakaian kamu kan murah itu. Jadi panas, jadi cepat bau lidah buayanya itu cepat tercium gitu loh. Nah, tapi orang kaya kan baunya enggak terlalu tampak. Kenapa? Karena bajunya itu bagus. Kayaknya itu bagus, kayaknya satin, sutra, sebagainya, gitu lah. Itu dikatakan oleh Gures, kami mau hadir, tapi pisahkan kami. Atau kasih waktulah, satu hari untuk kami, satu hari untuk mereka. Nabi Muhammad sudah mau, dari saking pengennya mereka itu supaya juga mendapatkan hidayah. Tapi akhirnya itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Supaya jangan diikuti keinginan mereka itu. Keinginan yang bersumber daripada arahan setan dan bersumber daripada hawa nafsu, naudzubillah. Jadi kita ini seorang yang muslim, seorang yang begitu akhlak Nabi itu adalah seorang yang tidak pernah memandang orang lain kecuali dengan ketinggian dan kemuliaan, dan memandang diri kita dengan kehinaan dan kerendahan. Itu adalah ajaran Nabi. Gak pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, tapi justru kita yang merasa lebih rendah daripada orang lain. Nah, jadi seperti itu. Selama orang itu tidak mempunyai keberkahan dalam hartanya, enggak bakalan jadi orang kaya, enggak bakalan jadi orang yang bahagia. Kenapa? Siapa sih orang kaya? Orang kaya itu persepsi Nabi, bukan orang yang banyak hartanya, tidak. Bukan persepsi fikih, bukan pemahaman fikih, tapi pemahaman Nabi secara umum. Siapa sih orang kaya itu? Orang kaya itu bukan orang yang punya harta banyak, tidak. Tapi orang kaya itu adalah orang yang tidak membutuhkan kepada uluran tangan orang lain. Dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, dia cukup. Itu namanya gona'ah. Maka orang yang gona'ah itu adalah orang yang kaya. Tapi orang yang enggak gona'ah itu orang miskin. Nabi SAW kan meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, jangan sampai aku berlindung pada kamu daripada kefakiran. Kefakiran apa yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW? Bukan kefakiran enggak punya harta, enggak. Tapi kefakiran yang dialami oleh orang yang merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Itu kefakiran sesungguhnya. Bukan fakir gak punya. Fahim, sudah punya mobil, punya rumah, punya tanah, masih kurang juga. Masih merasa kurang juga. Terus dikumpulin. Alhaakumut hatta zurtumul. Nah, kesian deh, dilalaikan dia untuk mengumpulkan banyak ini, banyak harta, banyak tanah, banyak rumah, sampai kalau sudah mati baru nyesel. Fahim, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, nanti bakal tahu kamu, nanti bakal nyesel, pegang kata-kataku. Fahim, jangan sombong dengan harta kamu, nanti lagi kamu akan tinggalkan dia. Nanti kamu nyesel, ya Allah, coba aku itu ikut kepada apa katanya ustadz itu, apa katanya orang alim itu, sehingga diceritakan dalam Al-Quran, yawma ya'addu dhalimu baina alayadihi yawma ya'addu dhalimu alayadihi wa yagulu ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim itu nanti akan gigit jari. Saya berkata, andai kata aku menjadi pengikutnya, andai kata aku dulu dekat sama dia, gitu. Karena orang alim itu adalah mereka sebuah komunitas yang mewakili Nabi, sebuah komunitas yang menjadi sasaran berkaitan dengan Nabi. Artinya apa? Siapapun yang diantara kita yang menghormati mereka para ulama, berarti menghormati Nabi. Siapapun diantara kita yang dekat kepada mereka para ulama, berarti kita dekat kepada Nabi. Hadir majelis mereka, hadir majelisnya Nabi. Kunjung kepada kita, kepada mereka, berarti kita mengunjungi Nabi. Berselama dengan mereka pun, berarti berselama dengan Nabi. Memusuhi mereka, berarti memusuhi Nabi. Benci mereka, berarti benci Nabi. Enggak suka kepada mereka berarti enggak suka kepada Nabi. Itu sasaran seputar Nabi. Mereka itu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya dalam segala hal. Mewarisi kemuliaannya. Mewarisi bahaya yang ada dalam diri para Nabi. Artinya apa? Kalau semua Nabi ditentang, Nabi dilawan, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kamu akan mendapatkan kemurkaan Allah nantinya. Gitu. Nah, sama seperti itu. Ini tidak. Mereka sombongnya bukan main dengan hartanya itu. Tidak mau membantu sama sekali. Tidak ada kepedulian, tidak ada keprihatinan. Ini adalah harta-harta yang masih berupa harta dengan sifat aslinya. Yang memfitnah setiap pemiliknya. Nah, gitu. Naudzubillah, ya. Jangan sampai kita punya harta semacam itu. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang kaya raya, yang sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan. Apa pesannya? Kamu hitung berapa jumlah sahabat yang hadir di dalam peperangan Badar, kasih mereka per orang 4.000 dinar. Nah, sudah itu apa? Ada berapa ratus itu, semua dikasih 4.000 dinar. Masih banyak sisa hartanya. Istrinya satu orang dapat 90.000 dinar. Setiap satu orangnya. Nah, padahal kewajiban zakat cuma 20 dinar. 20 dinar itu 84 juta. 84 juta kalikan. Tadi berapa tadi sebutkan? 4.000 atau 3.000 dinar. Berapa berarti? 84 juta kali 3.000. Nah, itu. Jadi kali 1.500. Nah, itu kekayaan yang diberikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada para sahabat yang hadir bersama Nabi dalam perang Badar. Nah, kemudian pernah suatu waktu dia itu datang ke kota Madinah. Kedatangan dia itu menggemparkan seluruh penduduk Madinah. Kenapa demikian? Karena beliau datang ke kota Madinah dengan membawa 70 ekor unta dengan muatan. Sehingga begitu dia datang, unta itu datang, maka unta tersebut akan menyebabkan suara yang begitu beriringan dan banyak menghebohkan, serta tanah yang berterbangan kemana-mana gitu lah. Sehingga orang itu tanya-tanya, ada apa gitu. Sehingga penduduk Madinah itu keluar semuanya. Termasuk yang keluar adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardha. Wa askanana wa iyaha fasyal jinan. Semoga kita dikumpulkan bersama Sayyidatuna Aisyah nanti. Akhirnya apa? Sayyidatuna Aisyah keluar. Gal, ada apa ini? Apa yang terjadi? Maka kata budaknya, gal, ya, wahai Aisyah, ini Abdurrahman bin Auf yang datang dengan harta yang begitu banyak yang dia bawa. Dia baru datang dengan bawa barang dagangan, itu maksudnya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kesian Abdurrahman. Kesian Ibn Auf. Aku sendiri mendengar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu nanti akan masuk surga dalam keadaan merangkak dia. Sampai hadis itu, ucapan itu kepada Abdurrahman bin Auf, datang langsung kepada Sayyidina Aisyah. Kali, wahai Aisyah, benar Nabi SAW telah matang dengan gal? Iya. Ketahuilah bahwasanya semua yang aku bawa itu memang sengaja aku bawa itu untuk dibagikan kepada seluruh fuqara Madinah. Dia itu telah membeli surga dari Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana. Tetap aja Nabi SAW mensifatkan mereka itu nanti masuk surganya itu dengan merangkak. Kenapa? Panjang hisabnya. Kita masih ingat bagaimana dalam kitab Nawadir disebutkan ketika Sayyidina Malik bin Dinar meninggal dunia. Begitu pula sahabat dekatnya Sayyidina Sahal bin Abdullah Tusturi meninggal dunia. Diimpikan oleh muridnya, keduanya itu berada di dalam surga. Ditanya, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, dengan rahmat Allah aku mendapatkan kenikmatan dalam surga. Cuma, aku masuk surga setelah Sahal bin Abdullah Tusturi itu 500 tahun. Baru aku menyusulnya. Ditanya oleh muridnya, kenapa guru? Enggak, iya. Karena waktu Sahal bin Abdullah Tusturi meninggal dunia, dia tidak membawa apapun daripada dunia kecuali baju yang melekat di badannya. Dan aku ketika aku meninggal dunia, aku masih punya satu setel baju lagi. Satu setel baju ini hisabnya 500 tahun namanya. Kamu punya berapa setel? Nah, makanya kita minta kan, Ustaz mintakan selalu. Murid-muridnya Ustaz, Allahumma ij'alhum min ulamail amilin wa du'atil muhlisin. Wa minal aghnia annafi'ina lil muslimina ajmain wala hisab lahum. Jadi kan mereka itu orang kaya yang raya, kaya yang banyak, yang berguna untuk kaum muslimin, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Karena kita boleh minta apa saja kan kepada Allah. Is'alullah al-afiyah, kata Nabi SAW. Mintalah apa saja kepada Allah Ta'ala. Allah itu khair. Tambah kita banyak meminta, tambah sayang kepada kita. Beda sama manusia. Kalau minta sekali kepada Ustaz, ya Ustaz kasih. Kedua kali sudah mulai jengkel. 3 kali apalagi. 4 kali. Ya, ini orang, apakah ada orang tuanya apa gitu. Nah, gitu. Jadi lain itu. Manusia sama Allah Ta'ala itu bedanya seperti itu. Gitu. Paham? Nah, barang siapa yang memiliki sifat daripada sifat-sifatnya Allah, di antara sifatnya yang 99 dalam Asmaul Husna, maka dia itu adalah seseorang yang berhak atau mendapatkan kuncinya surga nanti. Gitu. Di antaranya adalah sifat pengasih, sifat penyayang, sifat pemurah, itu harus ada. Tapi kalau bakhilnya luar biasa, kekayaannya banyak tapi bakhil, kekayaannya banyak tidak bermanfaat, ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat, tidak mengajar dan sebagainya. Nah, ini yang semacam ini adalah orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Tapi walaupun demikian kita harus berusaha. Karena mereka itu saudara kita, nggak boleh kita benci. Kita harus berusaha untuk menyelamatkan mereka, mendekatkan mereka, supaya mereka itu juga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Waqala nazal aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Ini adalah sesuatu yang sangat penting daripada kata mutiara beliau. Dia katakan nazal aqdar, orang yang menentang takdir Allah. Man istaqbaha, siapa yang menganggap jelek daripada saudaranya, ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar, sesuatu dari perangainya yang tidak masuk dalam ikhtiarnya dia. Jadi ini adalah suatu ajaran yang sangat luar biasa. Suatu ajaran yang sangat luar biasa yang kita itu seharusnya untuk tidak pernah menyalahkan orang lain dalam tindak tanduknya. Tapi kita harus menjadi seorang yang bersifatkan dengan sifat insaf. Yaitu mengakui kekurangan kita dan mengakui kelebihan orang lain. Itu sifat insaf itu namanya. Nah, jadi manusia itu adalah mukhayyar. Di dalam perbuatannya dia sendiri. Tapi dia sendiri untuk kita memandang perbuatan orang lain kepada kita itu musayyar, bukan mukhayyar. Gitu. Ngerti enggak? Kita kan sering menghadapi saudara-saudara kita yang usil. Menghadapi saudara-saudara kita. Kita anggap saudara, bukan teman mereka. Saudara kita. Itulah orang beriman. Menghadapi saudara kita yang jahat, berperilaku tidak baik. Akhlaknya tidak baik. Tetangga tidak baik dan sebagainya. Kalau kita itu menganggap itu jelek dari dirinya, nah itu berarti kita itulah melawan takdirnya Allah Ta'ala. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang sifatnya itu hakikat, bukan syariat. Nah, jadi tapi justru dengan semacam itu kita akan menjadi sempurna syariat kita, karena kita tidak menzalimi orang, tidak menyalahkan siapapun juga. Nah, jadi kita harus tahu kita ini sebagai seorang hamba. Kita semua adalah seorang hamba. Yang laki-laki namanya ibadullah, yang perempuan namanya imaullah. Semuanya hamba kita. Yang memiliki kita siapa? Allah. Yang menentukan segala macam ketentuan untuk kita siapa? Allah. Yang memberikan, yang membagikan jodoh, harta, rizki, kehidupan, semuanya siapa? Allah yang satu. Yang mudabbirus samawati wal ardh itu. Yang sekarang kita banyak lupakan dia. Yang lebih condong kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita melupakan sesuatu zat yang justru melaksanakan segala sesuatu yang diinginkannya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang gerakkan. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Annasu kulluhum ghalamullah." Semua manusia itu adalah ketentuan Allah. Ghalam itu adalah ketentuan Allah. Semua manusia itu adalah ketentuan Allah. Jadi artinya apa? Ketika kita itu menghadapi kebaikan dari saudara kita, maka anggaplah saudara kita yang berbuat. Ingatlah itu. Tapi ketika kita menghadapi sebuah keburukan yang kita tidak kehendaki atau kita tidak sukai dari orang itu, maka lupakan dia yang melakukannya. Tapi ingatlah bahwasanya dia itu adalah seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan untuk berbuat itu. Tujuannya siapa? Sasarannya siapa? Kita. Selalu terjadi sesuatu, ketika terjadi sesuatu, ada mau itu hasanah, itu untukku. Ada sebuah teguran, itu untukku. Jangan kamu katakan, oh itu untuk fulan-fulan, jangan, untuk kita. Sasarannya siapa? Kita. Jangan sasarannya orang lain, jangan. Rugi orang yang semacam itu. Jadi selalu, sasaran dari mau itu hasanah, kita. Kita sendiri. Bukan kita semua, kita sendiri, saya sendiri. Gitu. Ustaz mengajar untuk ustaz sendiri. Ustaz mengajar itu, ustaz mengikat diri ustaz. Masa ente yang ngomong begitu terus ente mau melanggar? Nah itu. Jadi sebuah senjata buat ustaz itu. Untuk memerangi hawa nafsu ustaz dan bisikan-bisikan setan ustaz. Nah jadi seperti itu. Untuk kita sendiri. Pelajaran untuk kita sendiri. Mau itu untuk kita sendiri. Seorang mukmin itu memandangnya seperti itu. Paham? Karena apa? Apa sih kemampuan manusia? Punya apa manusia itu? Gak punya apa-apa. Kenapa kita itu masih bisa mengedipkan mata? Karena Allah masih berkehendak. Ketika sudah Allah berkehendak, kita tidak bisa mengedipkan mata. Bisa mengedipkan mata? Enggak. Kenapa kita bisa melihat? Karena masih Allah berkehendak. Kalau Allah sudah tidak berkehendak, kita bisa melihat lagi. Tidak bakalan kita melihat. Kenapa kita bisa berbicara? Karena Allah masih berkehendak. Kalau Allah sudah tidak berkehendak lagi, kita berbicara, kita tidak akan berbicara. Buktinya, berapa banyak orang yang matanya buta? Berapa banyak orang yang lidahnya itu sudah keluh ketika mati. Menjelang mati itu gak bisa ngomong apa-apa. Maunya mengucapkan kalimat syahadat di hatinya. Tapi lidahnya udah dikeluhkan sama Allah Ta'ala. Karena amal-amal yang tidak baik itu. Maunya dia masih membuka matanya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan tutup matanya. Udah gak ada lagi waktunya. Nah ketika semacam itu. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Siapa yang mendiamkan itu semuanya? Allah Ta'ala. Nggak mampu kita melakukan apa-apa. Ada di antara kita yang berharap kita itu sakit? Ada yang berharap kita sakit? Nggak ada yang berharap. Pengennya kita sembuh. Dohir batin kita pengen sembuh. Nah, tapi kenapa kita sakit? Nah, itu kan bukti. Bahwasanya kita adalah seorang yang tidak mampu. Yang mampu itu adalah Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan semuanya. Gitu. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kamu tahu itu semuanya, ya kenapa kamu tidak maklumi? Bahwasanya itu juga terjadi pada saudara kamu. Kenapa saudara kamu yang baru-baru datang ini kadang-kadang kurang hormat sama ustaz, beda sama yang sudah belajar di sini. Ya karena mereka baru datang, ya kita maklumi. Mereka gak paham siapa ustaz. Nah, ngerti gak? Nah itu namanya jiwa insaf itu namanya. Gak bisa kita bersamakan semuanya, gak bisa. Kita keluar sana, di sini ustaz dihormati karena ustaz gurunya. Tapi di luar sana ustaz gak ada yang hormati. Karena mereka nggak tahu siapa ustaz itu. Masa ustaz harus ngasih tahu? Kamu nggak tahu siapa aku? Nah, itu adalah soal yang sombong itu namanya. Nah, kita nggak dituntut seperti itu. Kita harus mempunyai jiwa insaf. Nah, oleh karena itu kata Allah Haddad, kalau orang itu menyalahkan sesuatu yang orang tersebut tidak bisa menampiknya itu nggak bisa. Kenapa ustaz kata demikian? Dan kenapa Allah Haddad kata demikian? Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran dan ini yang sangat kita takutkan. Dan itu juga yang saya takutkan oleh para aulia, para salihin. Ada satu ayat yang sangat menakutkan. Apa itu? Wallahu alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kalau semua Allah berkehendak kita itu berbuat nista, na'udzubillah. Sudah, tidak mungkin lagi kita akan berpaling darinya. Nah, itu berarti dikehendaki Allah Ta'ala dengan kenistaan, dengan kehinaan, dengan sengsaraan di dunia sampai di akhirat nanti. Kamu tahu iblis? Tahu gak iblis? Ustaz gak tahu soalnya. Hah? Tahu iblis gak? Tahu cuma dari ceritanya aja kan? Itu iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah Ta'ala sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala itu sebanyak selama 80 ribu tahun ibadah. Kamu berapa tahun ibadah? Kalau kamu mau sombong seperti sombongnya iblis. Ini loh iblis. 80 ribu tahun ibadah. Sampai-sampai dikatakan, diriwayatkan. Bahwasanya setiap malaikat yang berjumpa dengan iblis itu merasa bangga, merasa bahagia. Karena apa? Sudah pernah berjumpa dengan orang yang namanya iblis. Dari saking luar biasanya ibadahnya. Dikatakan tidak ada tempat satu jengkal di surga kecuali pernah diletakkan dahinya iblis. Untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi lihat akhirnya. Dikutuk. Selama-lamanya dikutuk. Kenapa? Dikehendaki Allah Ta'ala dengan demikian. Gitu. Nah, siapa yang bisa menampik? Kita dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, siapa yang bisa menampik? Kalau kita dikehendaki Allah Ta'ala dengan keburukan, siapa yang bisa mengelak? Ada yang bisa mengelak? Nggak ada yang bisa. Nah, makanya kan Nabi SAW mengatakan, berpesan kepada kita, kita harus selalu dalam keadaan takut. Takut kita itu terjerumus. Takut kita tidak mendapatkan hidayah. Takut keimanan kita tergerus. Atau bahkan hilang, na'udzubillah. Jangan kita merasa yakin. Bahwasanya kita akan beriman terus sampai kita mati seperti itu. Enggak. Jangan yakin. Wala ya'man makrillah illal qawmul khasirun. Orang yang merasa aman daripada tipuan Allah itu adalah orang yang rugi. Itu Habibullah Haddad itu. Dia rajanya wali 62 tahun. Tapi setiap malam salat tahajud dia nangis. Nabi Muhammad setiap tahajud nangis. Siapa bakal sedik apalagi. Nangis. Sampai bantalnya itu kalau sudah pagi hari itu basah dengan air mata. Siapa siapa bakal sedik yang menangis itu? Apakah lebih tidak pantas kita yang menangis daripada siapa bakal sedik? Siapa bakal sedik yang mendapatkan jaminan dengan masuk surga. Siapa bakal sedik itu adalah yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Idhumma fil ghari. Izgala li sahibihi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, gitu. Itu diabadikan. Saya mau bakal sedih dalam Al-Quran, tapi lihat bagaimana ketakutannya pada Allah Ta'ala. Ketika ditanya, kenapa engkau demikian wahai Abu Bakar, engkau selalu menangis padahal engkau itu adalah teman dekatnya Nabi, kamu itu adalah termasuk yang dijamin dengan masuk surga oleh Nabi. Apa jawaban dari Abu Bakar? Aku takut melakukan suatu pekerjaan yang menjadi sebab. Karenanya, aku tidak dijamin lagi. Aku bukan termasuk dalam 10 itu. Ketakutannya sampai demikian. Sampai-sampai pernah, setiap kali makan itu tanya dulu, itu dari mana makanan ini berasal? Berasnya dari mana? Ini dari mana? Tanya semuanya. Dari saking warotnya Abu Bakar Siddiq. Sehingga pantas kalau beliau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kau melihat, kalau kalian ingin melihat seorang manusia yang hidup, tapi dengan nafsu yang sudah mati, lihatlah kepada Abu Bakar Siddiq. Enggak ada nafsunya, udah mati dia. Enggak ada nafsu itu ingin menjadi menjabat jadi pemimpin. Bisa-bisanya orang-orang Syiah itu mengatakan bahwasanya Syekh Abu Bakar itu merebut kepemimpinan daripada Imam Ali. Kalau memang Imam Ali yang sudah ditunjuk dan dipesan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang khalifah, apakah mereka itu menghujat Imam Ali dengan mengatakan Imam Ali itu pengecut? Imam Ali datunya Habaib bukan pengecut. Imam Ali itu seorang pemberani. Kalau memang benar Sayyidina Ali itu mendapatkan pesan seperti itu, maka Sayyidina Ali itu adalah seorang yang paling berani di antara sahabat Nabi. Ingat gak waktu di peperangan Khaybar, ketika ada musuh yang sangat terkenal yang sudah pernah membunuh 1,000 orang. Namanya Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud sudah pernah membunuh 1,000 orang. Biasa, kebiasaan kaum muslimin itu ketika akan mereka, kebiasaan orang Arab, kalau mereka mau berperang, ada duel dulu. Berapa orang duel gitu. Akhirnya ketika dia itu datang menantang, siapa di antara kalian? Ditantang Nabi SAW. Yang mau menghadapi itu. Maka Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada sahabatnya. Adakah di antara kalian yang berani menghadapinya? Maka kepalanya mereka tertunduk semuanya seperti ada burung di atas kepalanya. Kecuali Imam Ali. Aku ya Rasulullah. Nabi tidak menggubrisnya. Tanya lagi kedua kali, ketiga kali. Tidak ada jawaban kecuali Imam Ali. Maka kemudian Imam Ali panggilnya oleh Nabi SAW. Kemudian dikasihkan imamahnya, taruh di atas kepalanya. Diberikan pedangnya Zulfiqar kepada Ali. Lalu beliau mengatakan, La fata illal Ali, wa la saifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda seperti Ali. Dan tidak ada pedang seperti pedang Zulfiqar. Maka dengan doa dari Nabi SAW, dia itu jalan. Begitu dilihat oleh Abu Bakar Siddiq, ketawa-ketawa. Kamu memberikan orang yang masih kencingnya bau kencur, katanya. Ya bukan bahasa kayak begini gitu, maksudnya merendahkan lah gitu. Orang Arab nggak ngerti kencur. Gitu. Apa jawaban dari Ali? Ana allazi sammatni ummi Haidara. Aku, jangan kamu anggap aku adalah anak kecil. Seorang yang tidak mampu berbuat apapun, aku ini loh. Yang dinamakan oleh ibuku ketika lahir sebagai seorang macan. Haidar itu macan. Itu Imam Ali namanya Haidar. Akhirnya apa? Berduet. Kalau berani kamu, kata Imam Ali, silakan. Dia pakai kuda. Dia lari dari jauh lari. Imam Ali gak pakai kuda. Dia gak menunggangi kuda. Begitu mendekat Imam Ali, dia langsung mengelasi dan kemudian kaki kudanya itu ditebasnya. Sehingga jatuh tersungkur. Begitu jatuh tersungkur, dia mau ambil pedangnya gini, langsung Imam Ali tebas kepalanya sampai ke bawah. Paruh jadi dua itu kepalanya. Nah, sehingga kaum muslimin langsung berteriak mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu. Nah, siapa yang berani itu? Sayyidina Ali. Masa iya gara-gara Sayyidina Abu Bakar takut? Karena Sayyidina Abu Bakar takut, apalagi sampai ada fitnah yang sangat luar biasa kejinya dengan mengatakan Sayyidina Abu Bakar menempeleng Sayyidina Fatimah. Demi Allah, itu sebuah kebohongan yang besar. Dan mereka harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkannya di depan Nabi SAW nanti. Sayyidina Fatimah ditempeleng oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan Urkubu Muhammad dan fi Ali Baiti. Kalau kalian ingin mendapatkan pemberian Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad, maka carilah perhatian itu dalam keluarga Nabi Muhammad. La Fatimah bintun Nabi ahabbu ilayya min Aisyah binti. Demi Allah, yang namanya Fatimah, putri Nabi itu lebih aku cintai, melebihi daripada putriku sendiri. Itu artinya cinta kepada keluarga Nabi. Itu artinya cinta kepada habaib. Cinta kepada habaib melebihi daripada cinta saudara kita. Melebihi daripada cinta kepada keluarga kita. Itu yang diajarkan oleh Syaikh Bakar Siddiq. Kalau kita sudah cinta kepada mereka seperti itu, berarti kita orang beriman. Berarti cinta kepada Nabi SAW. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, Ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahli baiti lihubbi. Kalau kalian cinta padaku, cintailah keluargaku. Kalau kalian cinta, enggak anak cinta pada Nabi, tapi anaknya enggak. Enggak mungkin. Dan enggak bakal ridho Nabi SAW seperti itu. Sama seperti kalian datang pada Ustaz, anak cinta pada antum Ustaz, tapi sama istri enggak. Sama anak enggak. Emangnya itu siapa pakai milih-milih begitu? Punya apa inti? Kan enggak ngarepin cinta inti. Kalau Ustaz bilang gitu sama dia. Kalau Ustaz bilang gitu, Rasulullah juga lebih. Jadi enggak mungkin lah. Gitu. Karena Rasulullah SAW termasuk yang mengatakan, Ana khairukum li ahli. Aku ada yang terbaik pada keluarga aku, masa iya sih? Ada Nabi SAW mau senang, orang mengatakan cinta kepada dirinya, tapi tidak cinta pada keluarganya. Enggak. Gitu. Jadi cintai keluarga Nabi. Kalau mau bahagia hidupnya, cintai keluarga Nabi. Mau barokah hidupnya, cintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Para habaib. Para habaib yang ada silsilahnya itu mereka para habaib, zuriyah Nabi SAW. Hormati, muliakan, kalau ada di kampung kalian semacam itu, bawa. Kalau ada hajatan, bawa mereka. Selama kampung ada mereka, selama itu pula aman. Nabi SAW, Masalu ahli baiti, kamasalin nujum fis sama, hum amanun di ahli ardi. Mereka itu adalah aman bagi penduduk bumi. Fahamkan nujumi amanun di ahli sama seperti bintang gemintang sebagai juru aman bagi penghuni langit. Faiza zahaba ahlu baiti ja'ahlal ba'ardi minal ayati makanu ya'adun. Kalau sudah keluargaku ini tidak ada, mereka pulang sudah ke rahmatullah, karena nanti di akhir zaman mereka itu akan mati dalam waktu yang satu. Fahamkan ketika sudah masuk angin yang sepoi-sepoi dari ketiak mereka, kemudian mereka meninggal semuanya. Nah, di saat itulah akan terjadi hari kiamat yang dijanjikan itu. Jadi tidak ada satupun di antara habaib yang akan mengalami hari kiamat, tidak ada. Nah, jadi bahkan Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas yang ada di Empang Bogor itu beliau juga termasuk salah satu kutub wali. Nah, itu beliau itu kalau dia keliling ke desa-desa itu, kalau mau tidur di suatu desa atau suatu kota, dia tanya dulu, ada habibnya enggak? Kalau ada habibnya, dia mau tidur situ. Kalau enggak ada habibnya, dia pindah ke kota lainnya. Nah, kenapa? Kalau ada habaibnya, aman. Nah, jadi untung. Di kamar ada habaibnya, di pondok ada habaibnya. Kamu teman ada habaibnya, ada syarifahnya. Hormati, muliakan. Mereka bukan, nadianya bukan. Banyak syarifah yang jelek, lebih jelek dari kita. Gitu. Perilaku maupun fisiknya. Nah, tapi kita cintai mereka bukan karena fisiknya. Cintai mereka karena mereka itu adalah cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Sama seperti begini. Logikanya seperti ini. Ustaz punya anak, tahu kan semua? Yang baru-baru saat ini tahu kan? Anaknya Ustaz? Ini anaknya Ustaz Segab ini kan tahu, tanya-tanya kan. Ada Ye siapa? Abdurrahman. Ada Ye Salim. Ada Ye Usin kan. Kalian berikan sesuatu kepada dia. Sampaikan kepada Ustaz. Nabi, tadi dikasih sama Kak Nur. Nur siapa? Nur yang kacamata itu, yang kayak Cina itu loh. Oh itu. Senang kan Ustaz? Nah, senang. Karena dia itu melakukan kebaikan pada Ustaz. Nah, beda kalau sumama Ye Usin pulang nangis. Kenapa? Disengkat kakinya sama siapa? Sama Kak Alawiyah misalnya gitu. Kan Ustaz jadi marah sama dia gitu. Walaupun syarifah ini syarifah sama-sama habaibnya gitu. Walaupun demikian ini anak-anak digituin. Nanti belajar sama anak digituin anak-anak. Cewa kan Ustaz? kecewa. Walaupun akhlaknya Ustaz baik, enggak bakal Ustaz mau, udah kamu kena jekat anak-anak, anak berhentikan dari pondok. Enggak mungkin Ustaz begitu. Karena kita terikat dengan ilmu, akhlak yang baik itu mengikat kita. Nah, akan tetapi basyariah kita, kemanusiaan kita itu tidak bisa dipungkiri. Kita kecewa. Ini anak yang anak didik, kemudian kepada anak-anak seperti itu. Nah, oleh karenanya Nabi SAW itu lebih daripada yang dirasakan oleh kita. Jadi kalau ada di antara kita yang hormati para habaib, pasti sampai kepada Nabi SAW. Setiap minggu amal kita disampaikan kepada Nabi. Jadi berbahagialah, bersenang gembiralah kalau ada kesempatan untuk kita berkumpul bersama mereka, apalagi belajar kepada mereka. Alhamdulillah, berarti kita guru kalian yang habaib ini adalah ayah kalian. Nah, berarti kalian itu keturunan Nabi secara nisbah ilmiah. Nah, kalau sudah masuk dalam lingkaran ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, yang penting dalam hati selalu ada cinta kepada mereka. Wallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk yang diberikan keberkahan dalam harta kita, dalam umur kita, dalam segala hal yang kita miliki. Dan semoga kita masih panjangkan umurnya. Sehat walafiat. Dan semoga kita itu dipergampangkan oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Dan semoga kita semuanya termasuk yang ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi pendamping-pendamping Nabi Muhammad SAW, pelihat-pelihat Nabi SAW dalam mimpinya sebelum nanti di akhirat. Dan semoga kita semua termasuk yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, termasuk menggembirakan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Ala hadiniya wal kulli niyatin salihah wa la mana wa salli al-Fatihah.